kau sudah langka, cinta kita berdua. Walau disadari tertutup awan gelap, bertambah riau berkembang, bertambah hitam dan berat awan yang menutupi kau. Sampai detik ini gelap masih bilakah berlalu, langit kembali cerah, berakhir segalanya, berakhir awan hitam yang menutup cinta kita berdua. Cinta berawal, menanti segalanya, menanti awan hitam yang menutup cinta kita berdua. Dalam penantian saat ini.